Surat na Paulus lako jamaah jo kota Filipi. Filipi pasala mesa. Eto malabih ko ton na toro jamaah. Sola ton tulung jamaah. Na sinin na umaan na puang isa almase jo kota Filipi. Aku Paulus na Timotius taun nakan puang isa almase. Kiringan kamu te esura. Denau pa nabarakai kamu ambeta puang Allah Ta'ala. Sola puang isa almase, naben kamu kamasanangan. Tulimang kurusumanga na lako puang Allah Ta'ala, ke kuingaran no kamu, na masanangan na tong kupasambayangan kamu, mang kurusumanga na lako puang Allah Ta'ala, na sabak tata kamu mesa penawa, mtulung na, pangpesenan ni to kareba kasalamatan, mamula jo may misa ding na, ratu lako to Allah. Kukatapai kumua, yato pangjaman melo, to na pamula puang Allah Ta'ala, sulle si pakmi, lana pemangkai, sanggen na ratu pole puang isa almase. Si pato na mangpikiri susi jo, nasaba kupakamoja kamu, namituru tomi to jaman mangka di pabarakanan na, lalan na pangtarungkuan, layakem pangpesenan na kareba kasalamatan, yarika pamanasay kumua tongan jo kareba. Nakita na puang Allah Ta'ala na naisen kumua ku kamali gajamo kamu. Ku pakamoja kamu susi puang isa almase mang pakamoja. Masambajang na denau pa mi pede mpakamoja puang Allah Ta'ala. Mi pakamoja to padam mi rupa tau na sa macam-macam nisen pangajaran tongan. Nasa mandalan-dalan na to tangah mi. Ya ke susi mi jo, mi isen mi, pilei apa to melona, na teda cacami keratu pole mi almase, na melo taruh si pami, na sabak puang isa almase, anna dipakalabih to puang Allah Ta'ala. Eto kupusile to, parallu mi isen kumua, moi ditarungku na te to, sabuda-budan na tau sadingi to kareba kasalamatan. Sinin na suru dadu pangampa bola to maraja. Sola tau lain lante kota. Nisen mi kumua ditarungku na sangampang pesenan na almase. Moi ku ditarungku ya to padanta to matappa. Sa matappa-tappa na lako puang. Na sabarani ranin na mi pangpesenan ni to kareba kasalamatan. Moy na den ba tu pira-pira tau pang pesenan almase sanga masereati i kita pang jamanku na maduangari la sisakanna apa ya to tau lain si turu ia canning atinna ya tu la ko tau pang pesenan ni almase sanga napaka moja itu puang Allah Ta'ala na isen kumua diang ka na lampa manasa itu kareba kasalamatan kumua tongan. Apa ya to batu pira-pira tau pang pesenan ni almase nasabak nasanga lana pumelo mesai tangia nasabak kamarurusan penawa nasanga to kumua lama padik penawangku lan pang tarungkuan ke manggok susi jo ake bang mo masanang na apa bang mo akat tana melo raka tang melo raka ke almase unai to na pang pesenan. Lama sanang taruh na, nasabak ku isen kumua, dila aparan na, sanga pasambajang mi, na pangtulung na roh na isa almase. Yato ku kadongi, sola kurannuan, ya moto kumua, teda lalo kula dipakasiri, apala barani tongan na, pebalian kareba kasalamatan teto, susi biasan na. Nayake susi ijo'o, la dipakalabih to almase, nasabak pebalingku, la tuoku, la mateku. Ya to tuoku, kupatuju lako ngasan almase. Na kematian, ya mo pahalaku. Apa ya ke tuona, den buak na lako jamanku. Na teda kuisen ni, umbon na mora lako pilei. Na sialai na te dua, maduang na salai te lino, ang kumari pisola almase. Nasabak ya mo jo to kaminang melo. Apalabi kebatuan lako kalemi, ketuna pa lan lino. na kamataparan niya mo te, kuniin ni sen ni kumua, datan na lamari pisolan kamu solangasan. Ami sa matapa-tapa na lako almase, mi sa masanang-sanang na to, na yaang kura tumati, labi patopang pakalabih mi lako puang isa almase, sa nga aku. Sa Maria to kumua, lami turu taru bang to pangajaran na almase, namoy male na mati, batutang male na mati, datambang kusading to karebami kumua mesa penawa kamu, mi pada padam pengkulei, anna buda tau matappa lako kareba kasalamatan, namoy mesa toton newa kamu, teda lami kalaja, ya jompa manase lako ton newa kamu kumua, lanasese puang Allah Ta'ala, apala dipasalama kamu, ya to barakka mangka diben kamu, tangyamanda to matappa lako almase, apa ya tomo to dikua, lama pare kamu sanga almase. Jadi, yan na susi jo, turu toda mo kamu pamanasai kumua, tongan jo kareba kasalamatan. Susi to mi kita, mangka kupogauk, na misa adinguna pate to.